Seorang mukmin pasti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai tiga sifat. Nomor 2 belum. Kemana sekarang? Ayo udah ntar kita ulangi ya. Berarti ini saya tanggung. Mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman mengagungkan dan memuliakan Allah ketika menyaksikan kekuasaan terhadap alam semesta. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Maka seorang muslim, seorang mukmin pasti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan bersih dari segala kekurangan, serta bahwasanya makhluk tidak mampu meliputi ilmunya dan tidak juga mengetahui hakikatnya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibuktikan adalah dengan beribadah kepadanya. Gitu ya. Siapa yang mengagungkan Allah, maka dia pun akan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan Allah, maka dia pun akan mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan Allah, berarti dia pasti akan mentaati semua perintah-Nya dan akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memikirkan, kalau kita mau meresapi ataupun membayangkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang begitu besar. Kalau dibandingkan dengan planet lain, bumi ini masih terhitung kecil. Planet yang terbesar itu planet apa ya? Jupiter katanya, begitu ada Jupiter. Namun ternyata menurut peneliti adalah yang lebih besar daripada itu. Kalau dianggap bumi itu adalah masih kecil dibanding dengan planet-planet lain, lalu bagaimana dengan manusia penghuni di bumi ini? Kira-kira apa? Kalau bumi itu terlihat kecil dari planet lain, bagaimana dengan manusia yang menghuni bumi ini? Apakah tidak lebih kecil lagi? Subhanallah ya. Manusia itu adalah makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun manusia diciptakan dalam seperti ini, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lebih baik daripada hewan, lebih baik daripada yang lainnya. Semuanya dalam keadaan yang terbaik. Dan bahkan manusia bisa mencapai derajat tertinggi adalah karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Namun manusia yang telah Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk bisa menempati tempat yang paling hina karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, namun manusia bisa lebih hina daripada hewan ternak. Subhanallah, mereka yang lebih hina daripada hewan ternak adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian sesat di dunia. Subhanallah ya. Na'udzubillah itu kan. Namun juga perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan Allah menciptakan langit itu 7 macam langit, 7 lapis langit. Antara langit yang pertama dengan langit yang selanjutnya jaraknya adalah antara bumi dan langit. Jaraknya itu adalah sejauh bumi dan langit. Itu antara langit pertama dengan langit yang setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh. Allah Maha mengetahui perbuatan hambanya di muka bumi. Bumi, langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh, Allah di atas langit yang ketujuh Maha mengetahui perbuatan hambanya yang dilakukan di atas bumi ini. Mau lari kemana kita? mau pergi kemana kita, Allah Subhanahu wa taala tetap maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala tetap maha melihat. Tidakkah kita mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya? Ketika Allah Maha Ar-Raqib, Allah Maha Mengawasi, As-Sami', Allah Maha Mendengar, Al-Basir, Allah Maha Melihat. Subhanallah, yang banyak di antara kita yang bisa ataupun menghafal Asmaul Husna namun belum faham kandungan daripada Asmaul Husna tersebut. Orang ini faham Allahur Raziq, Ar-Raziq ataupun Ar-Razzaq, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, namun dia masih meminta-minta kepada selain Allah. Dia tahu bahwa Allah adalah Ar-Raqib, Allah Maha Mengawasi, namun ternyata dia masih saja ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun, daun pepohonan, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Kalau daun saja yang lebih kecil dari manusia, Allah Maha tahu, bagaimana dengan perbuatan manusia. Maka hendaklah ayo ikhwan, kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan ini akan membuahkan beberapa perkara. Yang pertama, bersegera untuk melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Ini yang pertama. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Walaupun tidak ada yang mendengar, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mendengar. Kalaupun manusia tidak mengetahuinya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka ibu-ibu bisa melihat, salah satu ciri orang yang ketika beramal itu adalah ikhlas, ketika banyak orang ataupun sedikit orang beramalnya sungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang hanya ingin dilihat, orang yang riya ataupun sum'ah. Ketika banyak orang semangat, ketika orang itu sudah pada pulang, tinggal sedikit, dia lemas, tidak mau beribadah kepada Allah kecuali karena dilihat oleh manusia. Na'udzubillah. Seburuk ataupun sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kenapa paling berat? Karena tidak ada yang melihat. Sholat isya itu sedikit orangnya, maka orang munafik itu gak mau sholat isya di masjid. Sholat subuh apalagi, yang di masjid itu paling berapa gitu ya. Tapi walaupun ada di komplek kita barangkali, termasuk di sini saya dengar itu subuhnya banyak, seperti sholat subuh, seperti sholat Jumat. Nah itu kalau sholat subuh seperti sholat Jumat, hebat. Jadi ya, jangan sampai sholat itu seperti di daerah mana gitu, yang ada dia, komat dia, imam juga dia, makmumnya juga dia, hanya sendirian, kasihan. Maka kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan bersegera untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi segala bentuk maksiat, kejelekan dan kerusakan. Kita tahu seluruh yang kita miliki ini datang dari Allah. Kenapa kita tidak mengagungkan Allah? Kenapa kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mempunyai bawahan tidak taat kepada kita, kira-kira diapain itu bawahannya? Bisa jadi yang pertama dikasih surat peringatan pertama. Besok seperti itu lagi dikasih peringatan kedua. Besok seperti itu lagi, ya sudah jangan bekerja di tempat saya lagi, pergi sana. Kalau Allah Subhanahu wa taala seperti itu bagaimana? Seorang hamba bermaksiat kepada Allah, padahal rizki datang dari Allah. Dia berpakaian datang dari Allah. Dia menghirup udara dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika memberikan peringatan, dia masih saja tetap ingkar kepada Allah. Ada barangkali ibu ya, yang ketika dikasih gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, ternyata mereka bukan ingat kepada Allah, malah menyembelih kepala kerbau dilempar ke mana? Itu kan ada kan? Ada yang ketika longsor bukannya kembali kepada Allah, namun ternyata malah pergi ke pohon yang besar masih sesaji. Itu kan sudah dikasih peringatan tambah ingkar. Nauzubillah itu kan. Padahal kata Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima kasabu wa la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia, agar Allah memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan dan agar mereka kembali. Maksud kembali di sini insaf, maksud kembali di sini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kaum musyrikin, di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mereka naik perahu, naik kapal, kapal laut, di ombak-ambing oleh ombak, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sampai ke daratan, mereka kembali ingkar. Subhanallah, ada yang seperti itu. Ketika mereka sakit, ingat kepada Allah. Ketika sudah sehat, lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia usahanya barangkali macet, bukan hanya jalanan saja yang macet, merugi, dia ingat kepada Allah. Namun ketika usahanya lancar, usahanya maju, keuntungannya besar, dia tidak mau infak, tidak mau sedekah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang seperti itu. Yang lebih parah lagi, ketika dia ditimpa musibah, ditimpa cobaan, bukan ingat kepada Allah, malah tambah ingkar. Seperti tadi, dia dikasih sakit, datangnya itu ataupun meminta itu bukan kepada Allah, namun dia malah meminta kepada dukun. Pak dukun, saya ini sakit, coba sembuhkan. Itu malah minta kepada dukun, malah semakin besar musibahnya. Na'udzubillah min dzalik. Menjauhi segala bentuk maksiat, kejelekan dan kerusakan, karena seorang mukmin sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai logika saja, kalau kita mengagungkan suami kita, tentu kita akan menjauhi hal-hal yang sangat dibenci oleh suami tersebut. Gitu ya. Pasti kita akan menjauhi karena khawatir suami akan marah. Begitupun seorang mukmin, ketika dia mengagungkan Allah, maka dia akan menjauhi apa-apa yang dia yang Allah Subhanahu wa taala benci. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang? Tapi ini Imam Syu'bah, Imam Asy-Sya'bi kalau enggak salah itu, Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, saya telah menikah 20 tahun lamanya. Saya tidak pernah bertengkar dengan istriku sekalipun. 20 tahun berumah tangga, tidak pernah tengkar. Apa rahasianya? Ada yang bertanya tuh, apa rahasianya? Rahasianya, kata Imam Asy-Sya'bi itu, ketika pertama kali saya menikah, di malam pertama aku berkata kepada istriku, wahai istriku, sesungguhnya engkau adalah orang asing bagiku dan aku adalah asing bagimu. Coba sebutkan perkara-perkara yang kau benci sehingga aku akan tinggalkan, dan aku akan sampaikan kepadamu perkara-perkara yang aku benci sehingga engkau harus meninggalkannya. Akhirnya disampaikan. Ketika dua-duanya sudah memahami, selama 20 tahun tidak pernah cekcok, tidak pernah bertengkar. Subhanallah. Pernah sekali, kata Imam Asy-Sya'bi itu, cuman itu pun ternyata aku yang salah. Ngaku suaminya itu, saya yang salah. Jadi tidak ini ya, tidak so, saya kan pemimpin, kamu yang pasti salah, itu tidak. Yang ketiga, buah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa takut kepada makhluk dalam membela hak Allah dan menegakkan kalimat hak, baik kepada orang yang diharamkan maupun yang dia takuti. Tidak merasa takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Tidak takut kepada Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati. Imam Ahmad bin Hanbal ketika dipaksa oleh pemimpin pada saat itu, yaitu Al-Mu'tasim, gitu ya, dipaksa untuk menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk oleh pemimpin saat itu. Namun Imam Ahmad bin Hanbal sudah tertanam dalam dirinya, tidak ada yang berhak diagungkan, tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Dia tidak takut kepada orang tersebut walaupun dia adalah pemimpin. dia tetap mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya Imam Ahmad dicambuk. Imam Ahmad diikat, kemudian dicambuk. Seluruh pakaian ini sampai lepas tanggal. Imam Ahmad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai Engkau bukakan auratku." Karena seluruh pakaiannya sampai rusak, sampai tanggal semuanya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Imam Ahmad, yaitu bagian aurat itu tidak terbuka. Subhanallah ya, seperti itu. Ketika datang seorang tabib, dokter, ingin mengobati Imam Ahmad bin Hanbal, beliau merasa terkaget, terkejut melihat keadaan Imam Ahmad bekas cambukannya itu, merasa kaget sekali. Ketika beliau bertanya, "Wahai Imam, demi Allah saya sudah mengobati 1000 bekas cambukan, namun aku tidak pernah mendapatkan bekas cambukan yang sehebat yang kau derita, wahai Imam Ahmad. Bekas cambukannya lebih hebat daripada tadi yang pernah didapatkan oleh dokter ini." Tapi tetap Imam Ahmad, ketika ditanya lagi, "Al-Quran ini makhluk ataukah bukan?" Imam Ahmad mengatakan, "Al-Quran kalamullah, bukan makhluk." Dicabut langsung. Imam Ahmad tetap tegar, Imam Ahmad tetap tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang Imam Ahmad terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahlus Sunnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitupun Bilal bin Rabah, ketika dipaksa oleh majikannya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah mengatakan, "Ahad." Bila dia berubah, dijemur, terik matahari yang begitu panas, kemudian ditimpakan dengan batu yang begitu besar di dadanya, sampai sesak sekali, susah bernafas. Namun Bilal bin Rabah tetap mengatakan, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ketika itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, melihat keadaan Bilal bin Rabah, beliau khawatir, beliau terharu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Lalu terkenallah di kalangan para sahabat bahwa Tuhan kami telah membebaskan Tuhan kami. Dalam artian Abu Bakar sebagai pemuka para sahabat telah membebaskan pemuka para sahabat, yaitu Bilal bin Rabah. Subhanallah. Bilal bin Rabah mendapat keistimewaan di kalangan para sahabat karena dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia adalah senantiasa memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Yasir, satu keluarga, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh di hadapan Amr bin Yasir. Amr bin Yasir apakah tetap kufur kepada Allah? Tidak. Amr bin Yasir tetap berpegang kepada pendiriannya, yaitu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amr bin Yasir tetap mengatakan Allah adalah yang berhak disembah. Walaupun sempat terucap dari mulut Amr bin Yasir, Lata, Uzza, Manat dan Huba, itu hanya dari mulutnya saja. Adapun dari hatinya, beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Isbir beda ataupun sabran ya ala Yasir fa inna mu'idakumul jannah." Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada keluarga Yasir. "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah surga." Berarti kalau kita tidak sabar memegang agama Islam ini, memegang syariat Islam ini, tidak sabar untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kabar gembira dengan surga. Sabran ala Yasir fa inna wa'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Maukah ibu seperti itu? Ibu-ibu barangkali ini panas-panas harus pakai kerudung. Sobro ya ummahatil mu'minin, gitu. Ataupun sobro ya ummahat ya nisa'il mu'minin, gitu ya. Bersabarlah wahai perempuan-perempuan kaum mu'minat ya nisa'il mu'minat, gitu ya. Karena sesungguhnya hidup di dunia itu hanya sementara. Karena Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit saja orang yang lewat dari 60 atau 70 tahun. Gitu ya. Kita hidup di dunia itu hanya seperti itu. Mungkin kalau saya tanya ke Umu Iman barangkali, sekian puluh tahun hidup di dunia, apa yang dirasakan ibu? Apakah terasa lama nih? Contohnya udah 30 atau 40 tahun, terasa lama atau terasa sebentar? Oh, terasa sebentar. Nabi Nuh alaihi salam umurnya berapa ibu? Nabi Nuh 950 tahun, 1000 kurang 50. Ketika ditanya, wahai Nuh, bagaimana kehidupanmu di dunia? Dengan umurmu 950 tahun itu bagaimana perasaanmu hidup di dunia? Nabi Nuh mengatakan, aku hidup di dunia ibarat masuk satu rumah dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Cepat kan? Itu 950 tahun. Bagaimana kalau dengan 60 atau 70? Subhanallah ya. Maka sabarlah wahai ibu-ibu sekalian untuk berpegang kepada agama Islam ini, pada syariat-syariat Islam ini. Karena di sebalik itu Allah sudah menyediakan balasan bagi orang-orang yang beriman dan juga balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barinya. Nah, ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak memperpanjang barangkali, langsung kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini. Dalam beribadah, seorang muslim harus mempunyai tiga sifat ini. Tidak boleh salah satunya hilang. Dalam beribadah, seorang mukmin harus mempunyai tiga sifat. Yang pertama khauf, yang kedua roja, yang ketiga mahabbah. Khauf artinya takut, roja berharap, mahabbah cinta. Ya, cinta. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan khauf, roja dan mahabbah bagi seorang mukmin itu ibarat burung yang akan terbang. Khauf adalah sayapnya salah satunya, roja sayap sebelahnya, mahabbah adalah kepalanya. Sehingga kalau kepalanya ada, kepalanya utuh, kedua sayapnya pun adalah berfungsi, burung ini bisa terbang. Namun kalau salah satu sayapnya yaitu khauf ataupun roja itu bermasalah, maka patahlah salah satu sayapnya, burung ini tidak bisa terbang. Kalau mahabbah ini hilang, mahabbah tidak ada dalam ibadah seorang muslim, berarti kepalanya enggak ada. Apa yang terjadi dengan burung itu? Mati. Tidak bisa kemana-mana, mati namanya juga. Tidak ada rasa cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini takut kepada Allah merupakan adab tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini muncul dari ma'rifah mengenal kekuasaan Allah. Kekuasaannya terhadap makhluk, keagungan kekuasaannya, kerasnya siksaan dan hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya, musuh para rasul dan wali-walinya, serta azab yang diturunkan kepada mereka di dunia. Ya, setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memiliki sifat rububiyah, kemudian setelah kita meyakini juga Allah itu mempunyai asma wa sifat, setelah juga kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan kita juga setelah meyakini bahwa Allah mempunyai azab yang begitu keras, tentunya seorang mukmin akan merasa takut. Takut dari keingkar kepadanya, takut dari siksaannya, dan takut dari nerakanya. Na'udzubillah yang tadi disebutkan di sini, siksa yang akan ditimpakan kepada musuh-musuh Allah, musuh rasulnya, musuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wali Allah? Ada yang tahu siapakah wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Saya bukakan surat Yunus. Yunus ayat 62-63. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. berarti wali Allah yang beriman dan bertakwa. 62 sampai 63 ya. Yunus 62 63. Sekali lagi, orang wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun orang yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Kata Imam Syafi'i, kita barangkali kebanyakan ini adalah Syafi'i ya, pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Law ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma wa huwa yukhalifu sunnah fa'lam annahu min awliya'i syayatin, min awliya'i syaitan." Kalau kamu melihat seseorang bisa terbang di langit, terbang di angkasa, bisa berjalan di atas air, namun menyelisihi sunnah, maka ketahuilah bahwa orang ini adalah wali-wali syaitan. Karena menyelisihi sunnah, berarti yang wali Allah adalah orang yang mengerjakan sunnah, beriman dan bertakwa, seperti itu. Gitu ya, itu wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya mimma uhibbahu, ya. Wa la yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu." Seorang hamba senantiasa mendekatiku, ya, senantiasa mendekatiku dengan perbuatan-perbuatan sunnah, dengan sholat sunnah, sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat itu boleh gitu ya, setelah sholat maghrib, pokoknya dengan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat qiyamul lail, ataupun juga tahiyatul masjid dan yang lainnya, sholat duha dan sebagainya, seorang hamba itu senantiasa terus mendekati Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, saum sunnah gitu ya, infak dan zakat, sampai-sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu, kata Allah Subhanahu wa taala, faida ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar, aku menjadi penglihatannya yang mana dia melihat, aku menjadi tangannya yang mana dia dipergunakan untuk memegang, aku menjadi kakinya dia gunakan untuk berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kasih. Anu ya. Dan seterusnya. Wa man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadisnya, siapa siapa yang menyakiti wali-wali, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Subhanallah. Berarti salah satu cara untuk menjadi wali Allah itu tadi ya, beriman, bertakwa, perbanyak amalan sunnah. Perbanyak amalan, amalan sunnah sampai Allah mencintainya. Siapa yang menyakiti wali Allah, maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang mampu mengalahkan Allah? Tentunya tidak ada. Siapa yang mampu melawan Allah? Tentunya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas atas segalanya. Kemudian rasa takut juga muncul dengan memperhatikan ayat-ayat ancaman dan memikirkan apa yang telah disediakan oleh Allah bagi musuh-musuhnya berupa azab di alam kubur dan di neraka jahannam. Berarti dari sini kita meyakini, kita mengimani adanya azab kubur, adanya azab kubur. Maka kita sangat-sangat dianjurkan ketika sholat pun berlindung kepada Allah dari azab kubur. Karena azab kubur hak, azab kubur itu ada, benar, tidak benar adanya. Siapa yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, maka setelahnya lebih nikmat lagi. Namun siapa yang mendapatkan azab di dalam kubur, wa'iyadzubillah, maka setelahnya lebih berat lagi. Na'udzubillah, na'udzubillahi minzalik. Kemudian begitu pula ketika seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengadab seluruh makhluk jika dia menghendaki. Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhusu fihi al-absar. Jangan sampai kalian menganggap bahwa Allah itu lalai dari perbuatan orang zalim. Kita bermaksiat, jangan sampai kita menganggap kita maksiat tapi kenapa rezeki kita masih banyak. Kita bermaksiat tapi kenapa Allah tidak menegur kita. Jangan sekali-kali kalian menyangka, kata Allah, Allah ini lalai dari perbuatan orang zalim. Sesungguhnya Allah mengakhirkan sampai satu waktu ketika mata itu terbelalak. Kapan mata terbelalak? Hari kiamat. Seluruh amalannya dibuka, tidak ada yang ditutupin. Mata terbelalak dalam badan kaget. Ternyata semuanya yang besar dan yang kecil tercatat di dalam kitab amal tersebut. Alhamdulillah. Disebutkan tadi tidak sempat saya sampaikan di dalam perbuatan dolim. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya nanti pada hari kiamat, ini terjemahnya ya, ada di antara kalian yang membawa sapi yang mendengus, unta yang menderung pada hari kiamat. Subhanallah. Dan ini adalah hasil kedoliman. Berarti kalau kita berbuat dolim di dunia, di akhirat ini dibawa. Kalau mencuri, nah itu. Makanya ini ada yang mencuri unta, di akhirat itu membawa unta. Ada yang membawa sapi katanya. Bagaimana kalau yang di dunia adalah mendolimi masyarakat dengan bensin, dengan aspal, dengan tanah seperti tadi. Seluruh makhluk pada waktu itu menyaksikan. Na'udzubillah yang mendalim. Tidakkah kita malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri? Kita hendaknya takut kepada Allah terhadap satu waktu yang mana tidak ada lagi yang tertutup bagi Allah dan bagi semuanya. Tidak ada lagi yang ditutup-tutup, semuanya diperlihatkan. Na'udzubillah yang mendalim. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwasanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibayangkan dahsyatnya. Kalau dalam kenikmatan saja tidak bisa dibayangkan, begitupun dalam masalah azab. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, "A'dattu li'ibadiyas solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Saya telah menyediakan bagi orang-orang yang soleh, orang yang soleh, apa yang belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum terbetik dalam hati. Itu kenikmatan surga. Belum pernah dilihat, belum pernah terdengar, belum pernah terbetik dalam hati. Subhanallah, nikmatnya seperti itu. Begitupun azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa membayangkan. Pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, malaikat Mikail setelah melihat neraka, malaikat Mikail tidak pernah tersenyum. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjalankan apa yang disuruh kepada mereka. Itu malaikat takut kepada Allah. Apakah kita juga tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti ya. Jadi azab Allah tidak bisa dibayangkan dahsyatnya. Sehingga seorang mukmin itu pasti di dalam hatinya merasa takut. Rasa takut ini memenuhi hatinya, kemudian berjalan di seluruh urat nadinya, mengalir seperti aliran darah. Takut. Bahkan Umar bin Khattab pernah, beliau itu mengulang-ulang wirid hariannya, diulang-ulang terus. Ternyata di dalam wirid hariannya itu ada satu ayat yang dia baca, dalam ayat tersebut mengingatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus diulang oleh Umar bin Khattab, sehingga kelihatan Umar bin Khattab seperti sakit, seperti orang yang panas dingin, padahal tidak sakit. Itu adalah karena takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah juga suatu hari Umar bin Khattab mau marah, padahal kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang yang tegas. Umar bin Khattab itu suatu hari mau marah, diingatkan oleh saudaranya, "Ya Umar, Allah." Hanya dikatakan seperti itu, "Ya Umar, Allah." Umar bin Khattab kemudian gemetar, tidak jadi marah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah kita juga seperti itu ya? Bahkan ada cerita juga seorang budak hamba sahaya ketika disuruh oleh majikannya mengambilkan air. Ketika beliau mengambilkan air, ternyata airnya ini panas, airnya ya barangkali terpeleset, airnya kena kepada tuannya ini gitu ya. Tuannya ini mau marah, kata si budak ini, hamba saya ini, "Sebentar tuan, sebelum marah," katanya gitu ya, "mau enggak saya kabarkan, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala?" "Silahkan," kata tuannya ini. Tadinya mau marah, mau diingetin dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "silahkan dibaca." walladzina yang disebutkan itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimin al ghaiz akhirnya si majikan ini mengatakan wal kadhimin al ghaiz artinya orang yang menahan amarahnya orang yang menahan amarahnya kan balasannya akan dimasukkan surga. Akhirnya kata si majikan ini, sekarang saya sudah tahan amarah saya. Wal'afina 'anil nas, kata hamba saya ini, dilanjutkan lagi ayatnya. Kemudian memaafkan manusia. Kata majikan ini, saya maafkan kamu. Berarti dimarah, subhanallah ya. Saya maafkan kamu. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Engkau sekarang merdeka. Subhanallah. Orang yang menumpahkan air di muka majikannya jadi merdeka. Karena apa? Majikannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga, takut dari neraka, membebaskan seorang hamba sahaya yang berbuat salah kepadanya. Subhanallah ya, seperti itu. Muslim, rasa takut ini mencegah seorang muslim untuk melakukan perkara yang dia benci oleh perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Demikianlah Allah memperkabuti hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepada-Ku wahai hamba-hamba-Ku. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagai sebagian ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada kan tadi sudah disebutkan ada yang berisi ancaman, ada yang berisi kabar gembira. Bahkan kabar gembira pun ada yang kabar gembira dengan kenikmatan, tapi ada juga kabar gembira dengan azab. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ada, berilah kabar gembira orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dengan azab yang pedih. Kabar gembira cuman dengan azab. Adapun bagi orang yang beriman, fabashirhum bi'anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan masuk surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah ya. Betapa indahnya kalau di dunia saja kita melihat satu rumah yang di dalamnya ada barangkali ada kolam, kemudian juga ada sungai, barangkali seperti itu ya, sungai yang mengalir jernih, bukan yang sungai yang banyak apanya. Enggak. Itu kan indah sekali. Lalu bagaimana dengan nanti di akhirat? Subhanallah ya. Lebih indah lagi. Nah, kita lanjut. Rasa takut kepada Allah akan membuahkan banyak hal. Takut kepada Allah akan menimbulkan ataupun akan membuahkan banyak hal. Yang pertama, meninggalkan maksiat kepada Allah dan menjauhinya. Meninggalkan maksiat kepada Allah dan menjauhinya. Nomor satu, menjauhi maksiat. Ibu-ibu, kalau mau bermaksiat kepada Allah, ada lima syarat. Ada lima syarat. Boleh bermaksiat kepada Allah, tapi setelah melewati lima syarat. Syarat masuk maksiat. Yang pertama, melakukan ida. Seluruh maksiat apapun, lima syaratnya. Ya makanya kita nyari yang asing-asing biar. Yang pertama syaratnya Idza aradta an taksiyallaha fala takul rizqallah. Kalau kalian ingin bermaksiat kepada Allah, jangan makan rizki Allah. Ini yang pertama. Kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, jangan makan rizki Allah. Oh ya, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, maka janganlah memakan rezeki Allah. Ini syarat pertama, masih ada syarat yang lainnya. Jangan memakan rezeki Allah. Bisa enggak Ibu? Ada yang tahu rezeki Allah itu apa? Tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung rezeki Allah, nikmat Allah tidak akan terhitung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan ditambah, kalau kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Rezeki Allah yang pedih, yang ada di antara kita, oksigen, udara. Kalau mau maksiat, jangan menghirup oksigen Allah Subhanahu. Bisa enggak? Nah, ini syarat pertama Ibu, baru syarat pertama. Gitu ya. Makanya aneh katanya, makanya ini pertama. Kalau mau bermaksiat, jangan memakan rezeki Allah. Ada yang jualan singkong, singkong itu adalah rezeki dari Allah. Jangan sekali-kali makan rezeki. Ada yang kentang, kentang itu adalah rezeki Allah, jangan makan. Semua yang ada di muka bumi adalah rezeki dari Allah. Jangan engkau makan kalau kamu mau maksiat kepada Allah. Maksiat. Ada yang bisa? Syarat pertama dulu ada yang bisa? Iya. Apalagi kalau ditambah syarat yang kedua. Idza aradta yang kedua, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, carilah satu tempat yang aman, yang tidak dilihat oleh Allah. Fabhas an makanin aminin la yarallahu fi. Yang aman, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, carilah satu tempat yang aman, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mau dikasih judul ya, tadi ada yang syarat masuk maksiat, ganti perin ya. Ini saja. Yang pasti apa? Sebelum melakukan maksiat, pikirkanlah 5 hal ini, perintah. Sebelum melakukan maksiat, pikirkanlah 5 hal ini. Renungkan 5 hal ini. Yang kedua, apabila kamu mau bermaksiat kepada Allah, cari satu tempat yang aman yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nyari di mana tempatnya, Bu? Pergi ke laut, laut milik Allah, Allah maha melihat. Pergi ke gua, gua juga milik Allah, Allah maha melihat. gitu ya. Mau pergi ke gunung, gunung pun milik Allah. Allah Maha melihat. Mau keluar dari bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ditambah dua hal ini kira-kira bisa enggak bermasalah? Yang ketiga, soalnya kan ada bau ini kayak kalian bisa lihat, enggak menangkap bau ini. Bau ini. Yang ketiga, kalau kamu mau bermaksud kepada Allah, cari satu belahan tanah yang bukan milik Allah. Sebidang tanah yang bukan milik Allah. Yang ketiga. Kalau kamu mau bermaksud kepada Allah, cari satu tempat yang bukan milik Allah. Cari sebidang tanah yang bukan milik Allah. Ini baru tiga. Yang pertama, jangan memakan rezeki Allah. Yang kedua, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Yang ketiga, cari tempat yang bukan milik Allah. Bisa enggak? Sudah semakin berlipat-lipat tidak akan bisa. Subhanallah ya, tidak akan pernah bisa. Yang keempat, tulis saja langsung yang keempat. Ingatlah ketika datang malaikat maut mencabut nyawamu. Ini yang keempat. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawamu, katakan kepadanya, tangguhkan sebentar, mau taubat dulu. Ini bahasa saya, terserah bahasa Inggris. Ketika malaikat maut datang menjemput, sampaikan kepadanya ataupun mohonlah ditangguhkan sampai bertaubat terlebih dahulu. Bisa enggak nawar? Pak, nanti dulu ya, sebentar. Itu. Gitu ya, minta ditangguhkan. Yang keempat ini bisa enggak nawar sama malaikat maut? Tidak akan bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wala yastakhirun. Ketika itu sudah datang ajalnya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Gitu ya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Pertemuan yang lalu barangkali pernah saya sampaikan. Ketika temannya Nabi Sulaiman ingin diterbangkan itu, terbangkan ke satu daerah yang begitu jauh, udah belum? Belum ya? Sudah ya? Mau dicabut nyawanya. Ah iya, sudah kan? Ternyata ketika sampai di sana, memang waktunya adalah waktu itu, tempatnya juga di sana kan, sehingga dicabutan nyawanya. Jadi yang keempat, mintalah untuk ditangguhkan ajal kepada malaikat tadi ketika datang menjemput. Itu tidak akan mungkin. Orang-orang munafik mereka menyesal kepada Allah karena mereka tidak menjadi orang-orang soleh ketika di dunia. Mereka berkata di mana dalam surat Al-Munafiqun? Surat Al-Munafiqun ada yang hafal ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum al-khasirun. Kemudian nah, ini ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini orang-orang munafik itu bilang, dan ini Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemput salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Allah, sekarang engkau, ya Allah, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu tidak akan Arabnya saya lupa. Saya khawatir salah, mendingan terjemahnya saja seperti itu ya. Idza jaa al-malakul maut liyaqdhi ruhaka faqul akhirni ila ajalin qarib. Kalau enggak salah seperti itu. Cuman biar takut salah, cuman seperti tadi lah ininya, bahasa dekatnya seperti tadi. Idza jaa malakul maut liyaqdhi ruhaka faqul akhirni ila ajalin qarib. Ataupun akhirni hatta adu. Kayaknya kelima yang terakhir. Ini juga langsung aja Indonesianya. Idza ja'aka malakuz zabaniyah ya'khudaka ila jahannam fatrudha. Ya, kamu apa? Kalau datang malaikat zabaniyah, zabaniyah itu malaikat apa? Ada yang tahu malaikat zabaniyah? Malaikat penjaga neraka. Kalau datang malaikat zabaniyah mau menjemputmu masuk neraka, lawan dia katanya. Itu subhanallah ya, itu yang kelima. Malaikat mau memasukkanmu ke dalam neraka, lawan. Bisa enggak? Tidak ada yang mampu. Maka lima hal ini menyebabkan kita tidak mungkin bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada yang tahu besarnya malaikat? Besar banget, pernah melihat? Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayap, jarak antara satu sayap dengan sayap yang lainnya antara timur dan barat. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, jarak antara satu sayap dengan sayap yang lainnya antara timur dan besar kan? 600 sayap, bayangkan. Bahkan juga ada yang mengatakan ininya, jadi jarak pundaknya itu sekitar 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Mau melawan malaikat? Bisa. Baru perihnya. Malaikat yang begitu agung, yang begitu mulia dan begitu besarnya malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril takut kepada Allah. Malaikat Mikail takut kepada Allah. Seluruh para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita manusia yang kecil, kenapa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Itu berarti yang kelima. Dengan lima hal ini sekali lagi tidak memungkinkan kita mau bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanyakan dulu. Jadi ini kalimat yang kelima. Apabila datang malaikat Zabaniyah untuk memasukkanmu ke dalam neraka, maka tolaklah dia ataupun lawan, tolaklah dia pada dia, tolaklah dia. Yang kedua, rasa takut akan membuahkan menunaikan semua kewajiban dan amal ketaatan serta bersegera melakukannya dan selalu menjaganya. Ini tadi sama seperti dengan yang mengagungkan Allah. Kemudian yang ketiga, selalu bergantung kepada Allah Ta'ala sebab tidak ada tempat lari darinya kecuali kepada Allah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dari azab-Nya kecuali Dia semata. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada manusia, kita lari menjauhinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, gimana? Mendekatinya. Gitu ya, perbedaannya. Kalau kita takut manusia, kita lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita dekati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan, semata-mata juga adalah untuk mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama salaf. Ulama salaf ini ketika beliau akan tidur ataupun semenjak 20 tahun lamanya, beliau tidur bareng istrinya. Istrinya tidak tahu kalau ternyata suaminya tidak pernah tidur. Karena apa? Ketika suaminya ini memejamkan mata, teringat neraka. Akhirnya beliau menangis sampai bantalnya ini basah. Bukan basah karena yang keluar dari mulut, tapi yang keluar dari air mata. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pun, Imam Ahmad pernah mengatakan, rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan aku tidak mau, aku tidak berselera untuk makan. Itu Imam Ahmad. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Ahmad hafal 600.000 hadis. Kemudian hafal Al-Qur'an. Ibu-ibu hafal hadis arba'in? Belum. Imam Ahmad 600.000 hadis. Apal satu kata innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, setengah ilmu. Hanya setengah ilmu. Termasuk juga al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahum umurun mushtabihat. Itu perkara-perkara yang sangat penting. Subhanallah, itu Imam Ahmad sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Syafi'i, termasuk yang lainnya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah membaca di dalam Qiyamul Lail satu ayat diulang-ulang sampai sembuh, sampai menjelang sembuh. Satu ayat ini apa? Surat Al-Maidah. Satu ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam sholat malam sampai menjelang subuh adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW karena cintanya kepada umat. Rasulullah SAW khawatir umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menghadap mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang keempat, ada apa namanya, buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati di hadapan para makhluk dan tidak merasa takut kepada mereka. Sebab hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah Ta'ala tidak akan takut kepada selainnya. Bahkan seluruh makhluk takut kepadanya, sampai-sampai engkau mendapati para pendosa takut kepada seorang yang soleh, sebab dia takut kepada mereka, sebab dia tidak takut kepada mereka. Ini intinya, tidak takut selain kepada Allah ini. Siapa yang hanya takut kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluknya. Ada satu cerita, seorang sahabat ketika peperangan, ketika tugas perang ataupun tabi'in seperti ya. Beliau ini melewati satu hutan, ternyata di hutan ini ada singa. Ada singa. Seorang tabi'in ini sedang sholat malam. Singa mendekatinya. Gitu ya, singa ini mendekatinya. Singa lapar. Nah, ketika selesai sholat, beliau ini salam, beliau mengatakan kepada singa, "Wahai singa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku sedang melaksanakan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tugas suci seperti itu. Pergilah ke sana cari makanan yang lain saja." Akhirnya singa ini pergi. Subhanallah, tidak memakan orang saleh ini. Nah, kalau sekarang ibu-ibu dilempar ke Ragunan yang ada singanya, kira-kira diapain gitu ya? Itu orang yang takut kepada Allah, maka makhluk-makhluk Allah akan takut kepadanya. Man khafallaha khafahu kull syai. Siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Wa man khafa syai'a wa man khafa ghairallahi khafa min kulli syai. Namun siapa yang takut kepada selain Allah, gitu ya, dia akan takut dari segala sesuatu. Takut ini, takut itu, pergi malam-malam takut gelap, gitu ya, takut ada itu dan ini dan sebagainya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut itu ada takut naluri gitu ya. Kalau takut naluri tidak apa-apa. Seperti takut binatang buas itu tidak apa. Takut ular itu biasa seperti itu ya. Takut ibu-ibu ada yang takut cicak, contohnya seperti itu. Takut fitrah ya. Takut juga takut tadi harimau itu hanya takut naluri saja. Tapi kalau takutnya seseorang menyebabkan meninggalkan ketaatan kepada Allah, hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam berapa ini? Sudah jam 11. Sampai jam berapa? 11. Ya udah ya. Sampai di sini dulu. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dan dari setan. Saya tidak tahu asal muasalnya seperti itu ya. Jadi tidak tahu apakah itu hanya sebutan dari masyarakat atau apa. Saya tidak tahu. Kemudian perlu diketahui, Bu ya, bahwa yang namanya wali memang mempunyai karomah. wali itu mempunyai karomah, tapi karomah itu nih harus digarisbawahi. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Gitu ya. Gitu ya. Karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Kalau ada ibu-ibu yang ingin kebal pakai mantra-mantra adu, bukan karomah, itu dari setan. Gitu ya. Jadi yang namanya karomah tidak bisa dipelajari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang berkecamuk, Ali bin Abi Thalib ngangkat pintu gerbang segede gitu, dia angkat sendiri. Jadi tameng. Selesai perang, pintu gerbang ini diangkat oleh 18 orang tidak terangkat. Cuma 18 orang yang angkat pintu gerbang tidak terangkat dan tidak bisa diulangi. Subhanallah, seperti itu. Apa ya? Ya, karomah itu seperti itu ya. Ada lagi mungkin. Jadi intinya seperti tadi aku juga ya. Kalau para wali itu bisa terbang di langit, bisa berjalan di atas air, cuman menyelisih sunnah, berarti bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Kalau tidak ada mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ganti-ganti lah. Apa kita sekarang? Ya ganti-ganti lah. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? ngerti kan mereka, aku buat pengertian ya.